Tapi tidak semua orang sholat merasakan sedang menghadap Allah. Maka ada orang sholat cepat-cepat sekali. Maka kalau kita perhatikan, perilaku sholatnya tidak nampak. Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah, tapi perilakunya menunjukkan pujian milik saya. Maka apa yang dia ketahui tidak bisa dia lakukan. Karena apa? Karena dia tidak bisa merasakan alhamdulillah segala puji milik Allah. Ya sholat, tapi sholatnya cepat-cepat, zikirnya cepat-cepat. Allah, bismillah, Allah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, yang di sana, bukan di sini. Sini enggak, ya. Enggak beda. Jadi, dia tahu menghadap Allah, tapi cepat-cepat. Maka kalau dia tahu menghadap Allah, perilakunya seakan-akan tidak menghadap Allah. Dia tahu segala puji bagi Allah, tapi dia sombong. Maka perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Jelas, lihat tangannya. Lihat tangan saya. Maka orang yang dia tahu bahwasanya dia sedang menghadap Allah dan dia merasakan dia menghadap Allah, maka dia tumakninah. Nah, cepat-cepat. Barometer apakah Anda sukses ta'ala'alakum tatakun atau tidak, salah satu yang sangat mendasar itu. Islam Anda di sini atau di sini? Subhanallah, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Yang kedua, salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fernando, suruh mereka berwudu. Udah berwudu belum? Kalau belum berwudu, berwudu dulu. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Ajarkan sholat tahiyatul masjid. Ya. Ayo wudu dulu. Alhamdulillah. Yang kedua, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama kali saya masuk Masjidil Aqsa. Menal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda ada yang ngajak ke Masjidil Aqsa, enggak usah pakai dolar ya. Ke sini aja, ke sini boleh. Tapi Aqsa sana untuk kondisi sekarang haram hukumnya karena ijma ulama, bukan apa fatwa ulama dunia, kita dilarang karena kita menyuntik devisa negara Israel. Oke, enggak apa-apa. Kita akan bahas tentang takwa. Ibu-ibu bawa Al-Quran. Saya ingin tahu berapa orang yang membawa Al-Quran, tunjuk tangannya. Yang bawa Al-Quran. Wah, alhamdulillah. Ya, satu, dua. Dua orang. Ini mu'alaf apa? Enggak. Quran yang ada di masjid ini ada terjemahan? Ada terjemahan? Tolong keluarkan Quran-Quran yang di sini, bagikan, dipinjemin, maksudnya bukan dibagikan, dipinjemin, nanti balikin lagi. Biasanya kan zaman sekarang tinggal Android, ya. Quran, ada Quran yang tinggal. Oke. Saya akan memberikan gambaran yang singkat tentang apakah saya sukses atau tidak sukses. Kalau saya mendekati matahari atau mendekati cahaya, sumber cahaya, badan saya akan lebih bercahaya, betul? Betul? Nah, gitu. Ibu-ibu pernah enggak ngobrol sama anak Anda? Nak? Nak? Anak? Diem aja. Ya. Nanti kamu, nak, kalau kuliah di Bandung, jangan banyak main gitar ya, diem aja. Pernah gak ngomong sama anak, anaknya diem aja, pernah? Pertanyaannya enak gak? Nah, sama saya ya. Kalau ditanya diem aja. Assalamualaikum. Diem aja kan? Oke. Supaya lebih interaktif, oke. Ibu-ibu yang belum senyum, senyum sekalian ya. Jangan sebuah. Apa ini? Wah, oke. Okay. Kalau saya, badan saya dekat dengan AC, badan saya akan dingin, betul? Halo? Alhamdulillah. Kalau di sini ada api unggun, saya dekat dengan api, badan saya semakin hangat, betul? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri di rumah, anak-anak semua kita sholat mendekatkan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Harusnya gak pada berantem suami istri. Kenapa tutur katanya membawa rahmat? Cipika, cipiki, peluk sana, peluk sini, anaknya dipeluk semua. Masya Allah damai sekali. Karena dekat dengan Ar-Rahman, maka dia menebarkan rahmat. Dekat dengan Assalam. Ini nama-nama siapa? Nama-nama siapa? Nama Allah. Assalam nama tetangga saya, Ustadz. Bukan nama Allah. Yeah. Ar-Rahman bapak saya, Abdurrahman. Bukan ya. Karena Anda dekat yang maha damai, maka menebarkan kedamaian. Ada enggak orang sholat suami istri ribut mulu? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Halo? Ya Allah, susah mas. Ada orangnya enggak ya? Ada enggak? Oh ada. Ada tuh. Sekarang pertanyaannya ada atau banyak? Namanya jujur, ibu cocok jadi ketua KPK. Ada enggak orang yang muslim, dia sholat setiap hari, tapi cerai ujungnya, ada enggak? Kemarin sore ada yang telepon saya. Assalamualaikum Pak Ustaz Arifin, baik, alhamdulillah gimana? Dia manggil saya Mas. Iya, karena dekat, istri saya dekat dengan dia, dulu bikin usaha sama-sama ya. Saya baru tahu, saya ini udah 13 tahun menikah. Nah, terus? Suami saya kalau marah, semua binatang keluar. Yang ada di zoo, lepas semua. Ya. Ya. Bukan binatang yang zebra kamu, jerapah kamu. Enggak, ada binatang lain, tapi enggak enak disebutnya. Ya. Kasar kamu gajah, enggak begitu. Gitu. Dibilang gajah pun sakit hati. Endut. Saya juga baru tahu deh sambil meneteskan air mata. Mas Arvin tidak tahu kenapa. Saya ini biasa diludahin muka saya. Baru tahu. Karena ini akrab dengan seperti keluarga sendiri ya. Saya kasih tahu istri saya juga terkaget-kaget. Bahkan saya pernah diusir, dicekek. Dan lebih parahnya lagi, selama 13 tahun itu saya tidak dinafkahi. Insya Allah. Kebayang gak ibu? Gak dinafkahi. Muslim. Bolak-balik ke tanah suci bahkan. Ya, karena dia punya travel. Ya, bolak-balik lah punya travel. Tapi kalau suami saya ke Mekah itu gak males sholat di masjid. Di hotel aja. Di rumah-rumahnya di jauh banget. Di hotel. Subhanallah. Kita ngukur saya ini sukses atau tidak, la'allakum tattaqun atau tidak. Ya. Nanti pada akhir saya akan menerangkan siapa mereka, yaitu orang-orang mentauhid. Kalau kita dekat yang maha rahman rahim, harusnya tutur kata kita menebarkan rahmat. Kita peluk anak kita peluk istri kita peluk suami kita, semua. Kenapa? Karena Anda dekat dengan ar-rahman ar-rahim. Betul enggak? Betul. Nah, sekarang Anda potret diri Anda. Saya habis sholat, masih ribut apa tidak ribut? Habis sholat, ribut sama suami, enggak ngomong sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, seminggu. Akhirnya sebulan, dua bulan, pisah ranjang. Komunikasinya pakai WhatsApp. Satu rumah. Ini kisah nyata. Yakin enggak ada kayak gitu? Yakin. Padahal gue banget gitu ya. Yeah. Ini menunjukkan dia merasa dekat dengan Allah padahal tidak dekat dengan Allah. Kenapa? Karena sholatnya di sini bukan di sini. Redaksi at-taqwa yaitu takwa selalu dimukadimi dengan orang beriman. Hai orang-orang beriman. Yang kita hafal ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enak-enak banget kalau la'alakum tattaqun. Enak. Kalau la'alakum bukan kagak enak banget. Ya. Hai orang beriman, outcomes-nya agar kalian bertakwa, outcomes. Berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Ya ladzina amanu taqullah, hai orang-orang bertakwalah, hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Mungkinkah saya katakan ibu-ibu yang udah duduk, duduk. Tidak mungkin, karena Anda sudah duduk, betul. Kira-kira gitulah yang gampang. Ya, yang gampang. Walaupun nanti kadang-kala redaksinya ladzina amanu amin, hai orang-orang beriman berimanah, berarti menunjukkan grade-nya naik, ya. Haqqa tuqati, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, hai orang-orang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Berarti ketakwaan itu ada tingkatan-tingkatannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kalimat yang paling bertakwa berarti menunjukkan takwa ada tingkatan-tingkatannya. Di tas ibu-ibu yang bawa tas semuanya pasti ada duitnya. Ternyata tas inilah yang paling banyak uangnya. Kata-kata yang paling banyak, yang paling bertakwa berarti semua mungkin sudah dapat takwaan, tapi ada yang takwanya dikit, ada yang besar, ada yang beda-beda. Baik. Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, sampai tiga kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kalau bahasa psikolognya ada cognition, ada affection, ada connection. Nggak usah ribet pakai bahasa yang aneh ya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang kita pikirin, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Jelas? Maka tangan saya tadi gini-gini kan? Orang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah. Takwa secara bahasa adalah terjaga, menjaga dan memelihara. Sekarang buka catatannya saja dulu. Catatannya. Contoh-contoh. Saya akan mengajarkan kepada bapak, ibu-ibu semua tentang cara membaca Al-Qur'an dalam konteks kajian tematik. Ya. Paham? Paham enggak? Nggak paham, cuma yang paham cuma Fernando ya. Dicatat saja, ada redaksi Al-Quran yang kita hafal, rata-rata sudah hafal. Apakah saya sudah bertakwa atau belum? Barometernya diantaranya kita harus melihat Al-Quran. Ini salah satu, ini baru namanya salah satu metodologi mengukur saya sudah bertakwa atau belum. Salah satunya adalah performance standarnya Al-Quran tentang orang bertakwa seperti apa. Karakteristik orang bertakwa yang digambarkan oleh Al-Quran seperti apa. Description daripada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orangnya, performernya, perilakunya. Nah, itu dijelaskan contoh-contoh. Satu, Al-Baqarah awal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Takin. Kalimat hudalil muttaqin, gambaran adalah ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Satu, alladzina yuqimunas shalah. Satu, orang yang mendirikan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama kali orang yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfi. Itu karakteristiknya. Satu, dua, tiga, empat. Dan seterusnya. Nomor dua, contoh. Itu surah Al-Baqarah awal. Jadi nanti cara membacanya, berarti orang-orang bertakwa di depannya. Hudalil muttaqin di depannya. Lihat tangan saya. Hudalil muttaqin di atas. Betul kalimatnya pada ayat yang kedua. Lihat hudalil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Lihat aja ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Begitu cara ngelihatnya. Lihat tangan saya ke bawah. Ya. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Wa yuqimuna shalah. Dua. Wa mimma razaqnahum yun. Tiga. Gitu loh caranya. Halo? Ya. Kenapa? Karena redaksinya di depan ada orang-orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang percaya pada kitab yang diturunkan kepada engkau. Empat gitu. Dan orang-orang yang percaya pada kitab sebelum diturunkan kepada engkau, hai Nabi Muhammad, berarti ada kitab Taurat, ada Injil, kita harus percaya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan percaya pada hari akhir, lima, gitu caranya, cara melihat. Ini belum saya terangkan, saya belum tidak menerangkan ini belum. Selanjutnya, kalau Al-Baqarah 17 nomor 2 bab 2 contohnya. Tadi awal Al-Baqarah, yang kedua Al-Baqarah 177. Contoh, buka 177. Yang punya Al-Qur'an buka 177. Yang bawa Al-Qur'an buka 177. Lihat. Al-Baqarah 177, lihat tangan saya. Lasal birru an tuwalu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin. Nanti ujungnya ulaikal ladzina sadaqu wa alaikumul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar dan itulah orang-orang bertakwa. Di bawah. Lihat, Pak. Dapat? Ya, dapat ya. Nah, berarti siapa orang bertakwa? Lihat tangan saya. Lihat dari awal. 1 2 3 4 5. Oke. Kalau yang tadi Al-Baqarah kebalik, orang-orang bertakwa di atas, siapa orang bertakwa? Satu baru ke bawah ya. Nyambung? Yang enggak nyambung nanti japri saya 0811-940-969 ya. Redaksi awal Al-Baqarah awal itu orang bertakwanya di depan. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1 wa yuqimuna shalah. 2 wa ma razaqnahum yunfiqun. 3 dan seterusnya. Waladina yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. 4. Wabil akhirati yu'minun. 5 gitu ya. Sekarang bab yang kedua Al-Baqarah 177. Kata-kata orang bertakwa di ujung. Bagaimana gambaran orang bertakwa? Dari atas ngambilnya. Nyambung? Laisal birru an tuwalu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ya. Ali Imran 133 surat ketiga. Ini saya belum menerangin, cuma ngasih tahu nomornya doang. Ya. Dapat? Alhamdulillah. Nanti ibu sendiri yang memberikan nomornya berapa poin, oke? Okay? Dapat? Ali Imran? Dapat belum? Udah belum? Ibu udah? Ali Imran itu surat yang ketiga, nyarinya di Juz Amma maka dapat. Hah? Ibu mesti di sini Ali Imran, bukan di situ nggak bakal dapat. Surat yang ketiga ibu, dari depan mestinya. Nah, begitu. Kan kelihatan dari sini. Ya. Udah dapat belum? Udah dapat belum? Udah Ustaz. Udah. Ini masih ngebet, itu namanya belum. Kalau udah dapat dianteng jarinya. Udah dapat belum? Udah. Itu belum namanya. Oke, lihat. Redaksinya lihat lagi. Relax aja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ardhus samawati wal ardh. Wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah anda minta ampunan kepada Allah bersegera mintalah kepada Allah dan surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Mintalah ampunan kepada Allah dari Tuhanmu. Bersegera. Jadi kita banyak beristighfar segera mungkin. Wa jannah. Kenapa? Akan ada surga. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Untuk siapa? Diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Nah, di depannya takwa nih. Siapa orang bertakwa? Ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra 1 wadh-dharra 2 wal kadhibina al-ghayz 3 wal 'afina an-nas 4 wa wallahu yuhibbul muhsinin 5 alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah 6 gitu caranya. Halo, dapat? Ngerti ya? Alhamdulillah, kira-kira ngertilah kira-kira. Surat 51 ayat 15 dan seterusnya. Surat Dzariyat. saya tungguin sampai dapat. Dapat enggak? Surat Adz-Dzariyat, surat yang ke 50, satu ayat yang ke 15. Nah, ini di depan, ini dia di depan, redaksinya di depan. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa akan dapat ya. Di dalam surga-surga, di dalam kebun-kebun. Wa 'uyun, 'uyun itu mata air, mata air yang banyak. Woi, banyak sekali, nikmat sekali. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati, mengambil semua pemberian Allah, diambil, dinikmati. Subhanallah, nikmat sekali. Oh, terus urusan orang bertakwa di mananya Ustaz? Lanjut ayatnya, jangan sampai berhenti di situ, ya. Apa? Kanu, dapat enggak? Dulunya mereka qabla dzalika, sebelum itu kanu, ada innahum kanu, innahum, sungguhnya mereka dulunya, dapat enggak kata-kata itu? Halo? Innahum kanu, sungguhnya mereka. Nah, itu karakteristik orang bertakwa. Satu, muhsinin. Dua, ayat selanjutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur di antara malam. Berarti dia bangun untuk salat tahajud. Wabil asharhum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur mereka istighfar. Gitu cara melihatnya. Ini namanya lifestyle orang bertakwa. Pola hidup orang bertakwa. Maka pola hidup orang bertakwa, bangun sebelum subuh. Lihat tangan saya. Lihat sini. Hari pertama Ramadan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai akhir Ramadan. Bangun sebelum subuh setiap hari, betul? Karena dia sahur. Maka redaksi di sini wabil ashar, waktu-waktu sahur. Hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Lihat tangan saya, maka hari satu Ramadan bangun sebelum subuh, hari kedua Ramadan bangun sebelum subuh, hari ketiga Ramadan bangun sebelum subuh, hari keempat Ramadan bangun sebelum subuh. Sehingga menjadi habit. Menjadi pola hidup. Maka setelah Ramadan jadilah la'allakum tattaqun. Kenapa? Lifestyle-nya dia bangun sebelum subuh. Ada orang habis subuh, habis Ramadan dia tidur aja. Alhamdulillah. Syukur Ramadan kelar. Untung Ramadan kelar. Kayak begini maka gak dapat. Jadi orang yang bertakwa sungguhnya adalah orang yang mencintai Allah. Cinta nampak pada ibadah-ibadah salat, pada ibadah sunnah, bukan pada ibadah-ibadah wajib. Kalau wajib memang sebuah kewajiban kita. Kalau ibadah sunnah dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya hambaku dia selalu menjalankan apa yang aku inginkan darinya, itu yang aku wajibkan. Dan dia terus menjalankan yang nawafil yang aku sunnahkan. Hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Maka sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu bukan di sini, tapi di sini. Ibu-ibu, saya kasih kertas. Jawab pertanyaan ini berandai-andai saja. Kalau beneran kelamaan. Apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya pasti saya cinta Allah, betul? Lihat tubuh Anda, kecantikan ibu-ibu semua dari siapa? Dari Allah, pasti gitu. Anda mendapatkan tubuh sehat dari siapa? Allah. Siapa yang memberikan kesehatan? Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Kemudian Allah ngasih rezeki lagi suami. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Anda dikasih lagi rezeki anak. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang ngasih rumah? Allah. Siapa? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dan seterusnya. Maka Anda cinta Allah? Iya, iya. Mesti jawabannya semuanya begitu. Betul enggak? Terapi cinta itu di sini. Maka kadangkala orang malas sholat. Kontradiktif dengan apa yang diucapkan. Karena yang diucapkan berangkatnya dari sini. Padahal takwa ada di sini, semuanya sini, sini, sini, sini, semuanya sini. Nah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita mencintai Allah, maunya dekat, betul? Kalau kita mencintai saya, mencintai anak saya, maunya dekat. Anak saya mencintai saya, maunya dekat. Berangkat ke sini aja, enggak mau, maunya apa-apa, gitu, kira-kira gitulah. Kita pasti rindu ke dari jauh kita tugas rindu mau pulang cepat ke rumah, betul? Mau cepat ketemu istri, ketemu anak, betul? Ini saya bicara bapak yang benar. Duh, ketemu bini lagi. Saya kalau udah ketemu istri saya tergedek ya bawahnya, bawahnya mau marah aja terus kesel. Ada nggak kayak gitu bapak-bapak? Ada nggak? Ada. Ada nggak ibu-ibu kayak gitu juga? Duh, suami saya pulang lagi. Duh. Oke, ada nggak anak? Aduh, papa pulang. Aduh, papa pulang. Shh, papa pulang. Ada nggak kayak gitu? Ada, semua. Untung masih ada terikat dengan ikatan pernikahan. Kalau nggak udah bubar barisan. Emangnya kita binatang? Udah punya anak, istri nggak tahu kemana, suami nggak tahu kemana, anak nggak tahu kemana kan? Itu mah binatang, ya. Nyamuk mana tahu, ini anak saya, ini bapak saya mana tahu gitu. Laler, wah ini anak saya, ini kamu kan istri saya, kan gak mungkin gitu. Laler ngomong antara laler gitu. Sapi juga begitu, gak mungkin begitu. Subhanallah. Lihat, kalau Anda mencintai Allah maunya dekat, maka itu salah satunya adalah dengan berzikir. Orang yang malas berzikir itu berarti dia belum cinta Allah. Barometer takwa tadi saya sudah kasih nomor-nomornya. Kalau kita bahas ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Ada ayat Al-Quran yang terpendek mendeskripsikan siapa itu orang bertakwa. Satu ayat pendek sekali. Yaitu surat 21 ayat 49. Empat puluh sembilan ini pendek. Yang kalau Anda tidak akan mana kata-kata takwa. Untuk mengetahui kata-kata takwa, kalimatnya ayat yang ke-48 berarti. Dapat? Saya kasih waktu ibu-ibu membaca terjemahannya. 1 menit. Ngantuk ya? Habis makan antimusi. Ya. Orang Mentawai ini di pedalaman, ya. Jadi sangat primitif. Nanti saya terangin siapa mereka. Terdapat? Walaqad atayna Musa wa Harun. Dapat? Dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Al-Furqan, yaitu kitab Taurat maksudnya. Dapat ya? Surat, oke, kita akan percepat. Kalau ini kalau gini kelamaan nanti kapan saya neranginnya? Ayat 21 surat Al-Anbiya. Yang penting dapat dulu deh, dapat. Wadiyaan sebagai cahaya, wazikran peringatan buat siapa? Muttaqin, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat selanjutnya. Ada dua. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa minas saati mushfiqun. Satu, yang merasakan takut kepada Allah. Walaupun Allahnya enggak kelihatan. Dapat enggak? Ya, rasa itu di atas, di kepala atau di dada rasa itu? Di dada. Maka Nabi ngomong, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Sampai 3 kali dan menunjukkan dadanya. Nabi berbicara 3 kali menjelaskan para sahabat sampai menunjukkan dada. Takwa itu di sini memang, di sini. Takwa itu emang di sini. Takwa itu. Gak mungkin diulang-ulang kecuali hal yang penting. Kalau takut, takut. Ini kan ada kata-kata mata takut. Itu kepada Allah. Dan hari akhirat dia penuh perhitungan. Ngeri, ngeri. Betul? Itu rasa. Rasa itu dipikirkan atau di dada sini? Hah? Di dada, betul? Saya pikir takut. Maksudnya? Gak ada lah saya pikir takut. Saya rasa... Saya memikirkan takut, kan gak mungkin gitu. Dimana-mana merasakan. Maka takwa adalah rasa. Affection. Pernah gak ibu saking marahnya kepada anak, Anda pukul anak? Hah? Setelah Anda pukul suatu saat, kemudian dia lagi tidur istirahat, ya Allah kenapa saya pukul? Pernah enggak? Jangan ngomong sering, ah kacau banget. Astagfirullahaladzim. Iya Pak Ustadz, saya suka pukul. Hah? Iya saya suka pukul anak saya. Kok bisa Anda suka pukul? Kalau saya sukanya cendol. Kok mukul suka? Gitu. Saya suka pusing. Loh, saya enggak suka pusing. Anda pusing karena Anda suka? Suka pusing. Kalau saya enggak suka pusing, saya suka sehat. Lihat, orang itu ketika dia memukul, berarti sayangnya itu tidak di dada. Ketika dia, aduh kenapa saya mau, berarti ada sayang lagi hidup. Berarti fluktuatif. Naik turun. Anda kadang-kadang semangat baca Quran, kadang-kadang semangat berzikir. Kan gitu, fluktuatif. Itu disebut dengan rasa. Kalau kognitif, itu afektif namanya. Udah pakai bahasa susah banget, Vin. Kalau yang kita tahu, gampang pakai bahasa Betawi aja. Kalau yang kita tahu, apa yang kita tahu gak mungkin downgrade. Gak mungkin turun, udah tahu. Kasih kertas, Anda dilihat oleh Allah ya. Allah lihat Anda, iya. Anda melihat Allah, iya. Yakin, yakin. Apa yang Anda pikirin Allah tahu? Tahu dong, masa Allah gak tahu namanya juga Allah. Mesti ngomong gitu, tuh. Lihat, lihat. Allahu Akbar. Pedak nih. Iya pada. Sami Allah liman hamidah. Wah mantep banget benar pada udah lama. Tadi ditanya Allah tahu enggak ada dalam hati pikiran Anda tahu kenapa Anda begitu berbuat kepada Allah? Kata Allah, ente salat mikirin pada. Di sana. Di sini enggak. Allah Akbar ya Allah, jemuran kagak kering. Mendung mulu jam segini belum nongol-nongol terus. Matahari kagak nongol, ya Allah. Allah Akbar. Tuh kan mendung, tuh kan gerimis. Ya gerimis. Mudah-mudahan inisiatif, bibi inisiatif, bi. Ambil soalnya kamu langsung, bi. Langsung gini. Ya Allah. Yang di sono, di sini enggak. Yang di sono. Yang di sini tidak. Jauh enggak. Yang di sini, yang tinggalnya di sana. Di sini semuanya tinggalnya di sono. Gak ada yang tinggal di masjid, marbot kali. Lihat. Ibu-ibu, ini berarti apa yang Anda ketahui belum tentu Anda rasakan. Tahu, Allah Maha tahu, mana ada yang gak tahu. Tapi belum tentu Anda merasakannya. Oke. Ini pertama sekali saya ngisi di sini ya. Saya ngeliat Masya Allah. Ini mungkin setahun sekalipun belum tentu kita ketemu ya. Gitu kan. Mungkin Syawal tahun depan mungkin ketemu. Lihat. Jadi ibu-ibu yang cinta Allah, ngukur Anda barometer takwa atau tidak takwa dari yang ayat tadi saya terangin. Bukan saya terangin, saya sebutin, saya belum terangin. Nah, sekarang saya akan menggerakkan tubuh saya supaya cepat gampang paham. Gimana supaya cinta Allah? Salah satunya ini. Lihat. Tadi sudah dicatat ya ayat ini. Satu-satu kita cuplikan saja. Alif lam mim zalikal kitabu yang pertama. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yu'minuna bil ghaib. Yang percaya dengan yang ghaib. Ghaib itu tidak bisa Anda lihat dengan mata Anda, betul? Percaya dengan Allah? Apakah Anda sudah melihat Allah? Tidak, tapi harus percaya. Itu proses. Percaya dan akhirat, ada surga dan neraka, percaya enggak? Percaya. Ada nenek-nenek ngomong begini, emang kamu pernah ke sono? Gitu kan. Nenek ini, kok kata, ya, hai, subhanallah, namanya siapa? Dicuekin, enggak apa-apa. Yu'minuna bil ghaib. Anda tidak melihat surga, tidak melihat malaikat, tidak melihat neraka, tidak melihat Allah kan, tapi Anda harus percaya. Ghaib. Anda membantah orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Pasti Anda bantah, ada Tuhan, betul? Nah. Mesti ada debat. Ini pengalaman saya di Napoli tahun 91 dulu. Waktu itu kita dikirim oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Sini sama aku aja. Oh, panggil kakaknya. Dia mau dikejar-kejar. Nah, gitu, ngerti deh. Saya kan pernah jadi anak kecil. Jadi, kalau kita percaya dengan yang gaib, harusnya kita hati-hati. Kecenderungannya kita terjebak dalam materi, melupakan yang gaib. Nanti saya jelasin. Wa yuqimuna shalah. Lihat tangan saya. Mendirikan salat. Ini hubungan individual vertikal. Aduh, bahasanya susah banget. Hubungan kita-kita sama Allah ke atas. Ada jelas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hubungan sosial horizontal. Jadi Anda tidak boleh mikirin diri Anda sendiri, tapi kepikiran kepedulian sosial Anda. Horizontal. Yang urusannya ke sini, kepada makhluk Allah. Ini kepada khalik, ini kepada makhluk. Makhluk saya gambangin ada tiga lah. Pertama diri kita, siapapun dan apapun. The all in tuh. Ya. Saya ulangi lagi. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil. Terus. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya membangun kesolehan individual vertikal saja, tapi juga membangun kesolehan horizontal kita. Sesama makhluk, antara kita dan diri kita, kok bedain kita dan diri kita? Harus dibedakan. Karena tubuh Anda itu milik Allah, maka haram merokok. Gitu kan? Karena orang mentawai itu hampir 100% merokok, laki dan perempuan. Tapi dari daun-daunan, dari apa, saya gak tahu lah. Haram untuk nyoret-nyoret tubuh kita, tatoan. Nah, tapi mereka penuh dengan tato, wajar. Karena sekarang sudah masuk Islam dan tidak boleh mentato lagi. Karena penuh dengan tato. Kalau tato yang tertua di dunia itu mentawai, maka dari National Geography, dari BBC Knowledge, dan seterusnya orang-orang bule, riset tentang tatonya itu di Mentawai. Tubuh itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Enak milik Allah. Milik kan kagak enak banget. Milik lahu ma fis samawati wa ma. Ah, enak kan fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma. Wama mu'alaf kali ini. Mu'alafnya banyak banget. Ya. Wama fil al. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Kita terjebak dalam ciptaan Allah, melupakan siapa di balik ciptaan. Anda sholat, melihat Allah enggak. Melihat fisik doang, yang penting sholat, rukun ini. Tapi tidak merasa melihat Allah. Maka masuklah di dalam Surat 51 ayat 15, gak usah dibuka, gak usah ditulis. Karena sudah ada, gak usah dibuka, gak usah ditulis. Kan udah saya kasih ayat-ayatnya tadi kan. Surat Dzariyat, siapa orang-orang yang bertakwa? Sesungguhnya orang-orang bertakwa dalam surga-surga. Nikmatnya luar biasa, kebun-kebun yang begitu banyak. Oyun, mata air. Kan? Akhidina ma'atum rabbum. Dia menikmati semua pemberian Allah, dinikmati semua nikmat, Masya Allah. Innahum kanu qabla dzal. Dulunya mereka di dunia, berarti ini namanya gambaran orang bertakwa. Muhsinin. Muhsin adalah bukan pakai kumis. Kalau yang ketawa berarti dia tua aja. Kalau enggak ketawa berarti dia muda. Muhsin pakai kumis. Oh, ada tahu Muhsin. Pak Muhsin. Jadi kalau kita lihat muhsin adalah anta'burullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ini dalam hadis Jibril namanya. Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Seakan-akan Anda merasakan melihat Allah. Seakan-akan Anda merasakan melihat Allah. Karena mata itu tidak bisa melihat Allah, betul? Rasa. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau Anda belum sampai level merasakan melihat Allah, maka Anda harus merasakan Allah melihat Anda. Ada dua grade. ihsan. Kalau dua-duanya belum, berarti belum ihsan. Tapi kalau Anda lihat terjemahan, muhsin adalah orang yang berbuat baik. Titik. Itu tidak salah, benar, tapi harus ditafsirkan lebih dalam lagi dengan hadis. Karena yang paling mengerti Al-Quran adalah Al-Quran. Yang kedua, yang paling mengerti Al-Quran adalah hadis. Tafsir ayat bil ayat dan tafsir ayat bil hadis. Jangan saya, wah kira-kira muhsin itu berbuat baik. Jadi jangan kira-kira begitu. Anda nggak usah ngasih ide Anda dulu, kecuali setelah Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama, baru kasih ide. Jadi religion understanding kita by Al-Quran and hadis design. Kenapa? Balik lagi, kenapa? Kenapa orang sholat kadangkala tetap bahkan menyekek istrinya, nempeleng, mengusir istrinya? Ini kisah yang kemarin, seorang ibu cerita ke saya. Karena sementara di beragama Islam, karena religion understanding dia didesain oleh culture, by community. Pemahaman ajaran agama Islam dia dibentuk, diwarnai oleh budaya, tradisi. Saya gak betah ngasih ceramah kayak begini ya, berdiri aja ya, saya gak betah gitu ya. Ah, kayak gini enak. Orang suka ngayap begini nih. Ya. Jadi orang itu kalau kan saya katakan dia Islam, dia sholat sampai salam, dzikir, dia baca Quran, kan harusnya dia dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu lah. Tutur katanya nyakitin orang, bahkan istrinya ditempeleng di cikek. Akhirnya Pak Ustadz, saya ke polisi, saya tuntut dia, saya pulang, saya ngeliat anak saya kasihan, saya balik lagi ke polisi, saya cabut. Cabut gugatannya, dicabut. Oh, apa yang dicabut gitu? Ya tadi kan ngadu, cabut. Karena anak gitu. Kenapa agamanya diubah di mana? Islam Ustaz, salat. Karena religion understanding-nya didesain oleh budaya, tradisi, apa yang dikatakan masyarakat menjadi sebuah pemahaman. Apa yang menjadi kebiasaan di community, di masyarakat menjadi sebuah pegangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita baca Al-Fatihah ini, yang ada yang sakit ini begini begini sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca cepat banget. Sementara cara baca seperti itu dilarang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis ada dua perintah dan larangan, betul enggak? Larangan Allah, la tuharrik bi lisanaka lit'ajala bih. Surah 75 ayat 16. Janganlah Anda gerakkan lidah Anda cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana, di sini enggak. Enggak beda. Perilaku sholatnya Islam, tapi karena budaya seperti itu, tradisi seperti itu, ya kayak gitulah jadinya. Padahal dalam Al-Quran surat 75 ayat 16, silatu harik bi disana kalitil jarbi. Jangan gerakan lidah cepat. 75 ayat 16. Di dalam surah Al-Muzammil surat 73 ayat 4 dikatakan, wartul Quran tartila, perintah baca Quran pelan. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atahiyatul barakat, salawat tayyibatillah. Bangun ya. Sekali enggak bangunin maksa ya gitu. Cepat banget. Ini contoh. Maka karena desainnya adalah tradisi, tidak keluarlah perilaku yang baik. Kita mencoba religion understanding by Al-Qur'an and hadis design. Coba pemahaman Anda didesain oleh Al-Quran dan hadis, contohnya gitu. Dan saya sudah ngasih kunci tadi, gimana mengukur Anda, apakah Anda ini sudah bertakwa atau belum. Kata Al-Quran gimana? Sudah dicatat semuanya. Kecuali yang gak bawa catatan. Udah gak bawa Quran, gak bawa catatan. Dia nyari apa di sini? Nyari snack gitu kan. Dengerin, yang penting tahu lah gitu kan. Di sini ada tahu, tahu isi. Kamu dapat snack enggak? Mau? Tahu isi ada ini. Lihat reaksi. Sekarang kita praktekkan yang ini. Yuk minum nabil. Baik. Kerangka berpikir orang bertakwa itu ketika melihat sesuatu makanan, di sini ada Allah. Yuk minum nabil. Baik. Waktu saya keluar negeri, itu belum ada TV swasta. Balik keluar dari kembali ke Indonesia, TV swasta banyak sekali. Di antaranya ada namanya wisata kuliner. Saya heran, orang wisata kuliner makan. Saya bilang ini enggak Islam, enggak benar Islam. Istilahnya enggak apa-apa kan makannya bukan babi. Iya. Tapi lihat orang Islam itu tidak seperti itu. Ketika dia makan apa yang dikatakan para-para orang-orang yang keliling. Maknyus, top markotop, mak erot, mak cik, mak siapalah saya tidak tahu, mak lah ya, gitu. Maknyus, mak jos, apapun namanya. Loh, emang orang bertakwa, kerangka berpikir orang bertakwa tidak demikian. Ada lagi karena saya enggak gaul bahasa Indonesia gitu kan. Jadi bahasa Indonesia berubah banyak sekali. Saya jalan, saya ketemu istri saya, ketemu hitungan jam jadi istri ya, alhamdulillah. Karena saya udah lama banget mau nikah, kagak nikah-nikah, dapat ada yang dapat, alhamdulillah. Ini istri saya bawa. Jalan-jalan, ih ada tas, lucu banget tasnya. Saya bingung, apa yang lucu? Gak ada yang lucu. Akhirnya saya baru tahu lucu itu cakep. Baru tahu saya. Subhanallah. Di pagi-pagi saya nyisir, saya sudah lucu belum? Hancur kan? Bahasa Indonesia berubah. Anda ngeliat sunset, sunrise, ataupun ngeliat bunga yang bagus, ataupun suatu hal yang amazing itu. Apa kata-kata orang Indonesia? Wih, gila coy. Saya search di internet, coy itu siapa? Di Google saya tulis coy, klik image, wajah coy itu siapa coy? Gila coy, coy itu, coy itu siapa coy? Subhanallah, itu orang tidak bertakwa. Jadi gimana Ustaz, orang bertakwa itu lihat-lihat, saya ajarin. Orang bertakwa itu melihat air, di sini ada Allah, Allah yang menciptakan air. Waja'alna minal ma' kulli syai'in hayy, dan kami ciptakan segala sesuatu hidup dari air. Lihat makanan, Masya Allah, subhanallah. Anda lihat sunset, sunrise, ya Allah, subhanallah. Lihat bunga yang indah, Masya Allah, subhanallah. Nggak usah Anda terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang di WhatsApp. Oh, nggak boleh ngomong subhanallah, harusnya ngomong Masya Allah. Kalau subhanallah yang negatif, ya susah banget. Apalagi ini tambahan, wah yang nulis adalah yang ngerti bahasa Arab, yaitu keluaran dari Timur Tengah. Pusing saya dikit-dikit, nggak boleh. Allah malakas sumtu salah yang benar, dhabat dhamma wabtalatil aluk, wathabatil ajar, insya Allah. Ribet banget. Semua salah. Kayak nggak ada kerjaan, gitu. Anda boleh mengatakan subhanallah yang positif, walaupun itu positif. Anda kritik nih. Redaksi Al-Quran, surah Al-Isra pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min. Wih, ini positif yang memberangkatkan, luar biasa Allah yang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wih, harusnya Masya Allah dia belum baca WhatsApp sini. Anda pernah dapat WhatsApp seperti itu enggak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Itu doa mau bersafar. Itu Al-Qur'an. Masya Allah yang memberikan fasilitas ini. Dulu pakai kuda, pakai unta. Ini baca doa mau safar, mau perugian. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini salah. Ini kan positif, harusnya negatif yang harusnya Masya Allah. Kan gitu. Kritik aja Qur'an. Tapi kalau Anda enggak ngerti, wah ini benar. Semua benar. Yang luas jangan Anda sempitkan. Memang subhanallah banyak dipakai untuk yang negatif. Subhanallah amma yusyrikun, betul. Tetapi bukan berarti negatif terus, positif juga bisa dipakai. Jangan menyempitkan yang luas. Gitu. Udah deh, gak usah bahas itu nanti kelamaan. Yeah. Relax. Ibu ngeliat anak kayak begini, jangan marah. Anda marah tidak ada takwa. Yeah. itu menyeleksi siapa yang beriman dan bertakwa. Kok begitu Ustaz? Anda harus pakai kacamata, ini anak-anak. Kecuali ada ibu-ibu kayak begini baru marah lah. Iya, iya gitu kan. Anda kebayang enggak ada ibu-ibu kayak begitu kan? Lari sana, lari sini, hai, terus hai gitu kan. Allahu Akbar. Langsung tangkap satpam langsung gitu. Saya pernah ngasih judul sebuah kajian, judulnya Seni Menikmati Hidup. Kalau nikmat di sini manis, pasti di sini manis saya tidak bahas. Gimana yang tadi manis di sini jadi baik? Gimana ini yang pahit menjadi manis? Ya, gitu. Kapan-kapan ya, 2 tahun lagi lah insya Allah kita ketemu lagi ya. Lihat. Jadi gimana Ustaz? Yu'minuna bil ghaib. Anda melihat sesuatu, di sini ada Allah. Maka gambaran orang bertakwa akan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena setiap hari, ya Allah ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Anda ngeliat anak-anak, ya Allah anak saya lari sana ketawa, ya Allah alhamdulillah sehat, ya Allah nikmatnya. Kan gitu? Anda masuk rumah, ya Allah saya punya rumah. Kita ngeliat tubuh kita, ya Allah sehat sambil nyisir, ya Allah subhanallah dari Allah. Semua dari Allah. Ketemu orang, aduh jeng cantik sekali. RH jeng, RH. Hilang takwa Anda. Hilang takwa Anda. Hah? Yang kagak ngerti lewat. Yang kok berketawa ada apaan gitu. Nanti japri saya gitu kan. Pak Ustaz kenapa Pak Ustaz ngomong RH orang berketawa gitu kan. Saya juga gak tahu gitu. Nah. Jadi ketika kita membanggakan adalah takwa. Tapi Anda iman, bukan orang kafir. Kenapa Anda merasa punya? Terjebak dengan materi, melupakan siapa di balik materi. Get the point? Cinta itu akan tumbuh apabila Anda melihat sesuatu itu dikembalikan pada Allah. Sementara kita kerangka berpikir yang fujur begini. Fujur apa, Ustaz? Di dalam surah Asy-Syams, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Pada ayat yang ketujuh berarti. Dalam surah Asy-Syams ayat ketujuh menerangkan takwa. ونفس وما سواها tujuh. فألهمها فجورها وتقوى tujuh dan delapan. Di dalam Al-Quran, takwa itu adalah gambaran jiwa. Di dalam jiwa ada dua. Ada yang ngajakin maksiat, ada yang ngajakin yang benar. Yang ngajakin maksiat namanya jiwa fujur. Yang ngajakin kebenaran namanya jiwa takwa. Dan itu berantem terus, setiap saat. Enggak pernah berhenti. Jiwa fujur itu agresif, ofensif, nyerang terus, bergerak terus. Maka kita tahan, menahan diri, asyam. Kutiba alaikumus. Ketika ditahan, jiwa takwa menang. La'alakum tat, takun. Jadi menang dia. Yang kalah jiwa fujur. Jangan belagu, apa itu minal aidin wa faidin kembali. Emang kembali maksiat, saya dapat WhatsApp seperti itu. Dia bilang, apa yang ada doa, mudah-mudahan kita kembali kepada maksiat. Enggak ada, ente aja salah paham. Jangan Anda tidak paham kemudian ngejudge orang lain salah. Benar taqabbalallahu minna wa minkum, tapi waja'alna minal aidin wal faizin tidak bid'ah. Begitu bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Dia yang punya neraka kali. Ya. Minal aidin wal faizin ditulis, emangnya mau kembali ke maksiat? Innalillahirrajun. Ente kagak paham, jangan menuduh orang, mana ada orang berdoa, mudah-mudahan kita semua kembali ke maksiat, kan kayak gitu. Itu kan lebay. Pernah dapat WhatsApp gitu gak? Gak pernah, Ustaz. Mungkin pernah tapi gak dibaca, lewat aja. Gitu. Apaan sih, lewat. Gitu kan. Lihat. Maka takwa itu selalu diserang oleh fujur. Fujur itu bergerak. Ngerem itu suatu yang bergerak. Kalau enggak, ini enggak ada remnya karena enggak bergerak. Ini enggak ada remnya. Sepeda, motor, mobil ada remnya. Ini akan ada remnya apabila dia wheelchair. Kalau dia menjadi kursi roda, betul? ada remnya. Rem itu al-siyam. Karena fujur itu agresif, ofensif. Ibu-ibu mau ngikut pengajian ini, ada hati kecil, gak usah, di rumah aja, ada sinetron India loh, ada India, masak aja, bikin kue, santai aja. Ini sisa-sisa nih. Ada yang nyangkut depan mall, ada yang nyangkut depan TV, ada yang nyangkut di kasur, ada yang nyangkut bebenah rumah, kan gitu. Ada yang nyangkut macam-macam. Semua perbuatan baik pasti dihalangi untuk tidak melakukannya. Yang menghalangi itu jiwa fujur. Maka itu ketika Ramadan, setan offline. Dalam belenggu. Kita menghadapi siapa? Jiwa fujur. Ramadan kelar, setan berkolaborasi dengan nafsu kita. Itu nafsu fujur namanya. Ya? Fujur itu kerangka berpikirnya begini. Cik, cik. Saya ngeliat makanan adalah makanan, saya ngeliat minuman ada minuman, saya ngeliat istri saya adalah istri saya ngeliat anak saya adalah anak saya ngeliat tubuh saya adalah tubuh saya ngeliat harta saya adalah harta saya, semua. Kenapa berpikir orang bertakwa, saya ini ngeliat anak saya ini dari Allah, ya Allah, subhanallah. Saya ngeliat makanan, ya Allah, dari engkau, ya Allah. Saya makan, masya Allah, nikmatnya, subhanallah. Ini ada cabai, proses cabai pun lama banget, subhanallah. Ini ada kelapa nih, kelapanya masya Allah, proses yang kau tumbuhkan pohon kelapa begitu lama. Dahsyat luar biasa, ya Allah, subhanallah, masya Allah, semua nikmat sekali. Makan tuh berzikir. Maka ada istilah dalam Al-Quran yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau mau tidur, berbaring, duduk aja dan tidur. Nah. Ya. Ini sampai jam berapa saya ngajarin? Sore. Baik. Jadi orang bertakwa, kenapa bisa begitu? Manusia cuma tiga, kalau tidak berdiri, duduk atau berbaring. Tidak ada manusia begini, tidak mungkin. Ya, jadi foto, foto. Langsung begini masuk, foto langsung disebar lagi. Alhamdulillah, anak bisa nangis, jantung bergerak, olahraga, dahsyat, positif terus. Nanti judulnya seni menikmati. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, tahu masjid gak sih kamu? Subhanallah. Kalau ada ibu-ibu kayak gitu langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut, subhanallah. Jadi orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, sudah terformat pikiran Anda, apa yang Anda lihat, apa siapapun yang Anda lihat, apapun yang Anda lihat adalah ciptaan Allah. Keluarlah namanya rasa syukur. Dari situ nama cinta. Subhanallah. Kita dikasih orang. Nih buat kamu HP, nih jam buat kamu. Ini jamnya Casio, kasih orang. Ini ya kan? Semua dikasih. Lama-lama kita senang sama orang ini, betul enggak? Halo? Kalau kita merasa, ya Allah ini dari engkau, ya Allah ini dari engkau, ya Allah. Lama tumbuh cinta sedikit, karena itu butuh waktu. Maka, kalau Anda tahu ini semua milik Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Betul? Kalau kita masuk rumah orang, sebagai tamu, duduk, kemudian kita ngeliat, kok TV di sini, harusnya di sana. Yuk pindahin. Kira-kira tuan rumahnya marah enggak? Hei, keluar kamu. Rumah-rumah saya yang punya, saya yang ngatur. Betul enggak? Saya yang punya, saya yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang punya. Lahu ma fis samawati wa ma. Semua di langit dan bumi milik Allah. Tubuh milik siapa? Milik Allah. Maka dilarang merokok. Kenapa? Allah melarang yang ngerokok, gitu, pelan-pelan, ya. Biasa satu hari 10 bungkus, sekarang bungkusnya aja, gitu. Subhanallah, dia gak ngerti ini, gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan tubuh milik Allah, semua milik Allah, makanan milik Allah, betul? Kita lihat, kita coba, kita praktekkan. Ketika kita tidak makan, tidak minum, ketika bulan Ramadan, ini menunjukkan, ya Allah ini milik engkau, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Tapi kebanyakan kita tidak, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, sampai maghrib, maghrib baru boleh makan, boleh minum. Akhirnya dia masuk klasifikasi orang tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Harusnya ketika dia tidak makan, tidak minum, kerangka berpikir takwa dapat. Oh iya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita masuk rumah, kemudian kita buka, di dalamnya ada makanan dan minuman. Tidak ada satupun di rumah Anda kecuali Anda sendirian. Di dalamnya ada jeruk, buah apel, buah anggur, ada sirup mbah marijan, ada macam-macam. Apakah Anda makan dan minum? Ya apapun namanya gitu kan. Apakah Anda makan dan minum? Jawabannya tidak, karena saya sedang berpuasa, betul? Padahal yang diinstall itu bukan itu, softwarenya adalah Hai Arifin. Makanan milik aku yang punya, aku yang ngatur. Anda boleh makan itu nanti ketika terbenam matahari. Tubuhmu lapar dan haus, tidak boleh Anda masukkan sedikit pun. Itu tidak boleh, karena tubuhmu milik aku yang punya, aku yang mengatur. Itu yang hilang. Maka orang yang bertakwa, dia tidak pernah sombong. Ketika redaksi apakah yang dikatakan orang bertakwa tidak pernah sombong, apa yang mau disombongin, orang itu punya Allah. Seandainya ibu-ibu, taruhlah di sini ada Ibu Wati, berandai-andai namanya. Ya. Kok Ibu Wati Pak Ustadz? Iya ini hafal, Ibu Budi, Wati, Iwan, terus keluarga saya hafal, terus keluarga itu hafal saya. Yang ketawa pasti udah tua gitu kan. Ya. Yang ketawa pasti udah tua umurnya gitu aja deh. Jangan tersinggung gitu kan. Wati, Budi, Iwan, hafal seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anda di sini ada Ibu Wati, berandai-andai. Ibu Wati punya rumah yang bagus, berandai-andai. Arifin di sini kamu nunggu rumah saya jadi satpam. Siap, Bos. Jadilah saya menunggu di rumahnya si Ibu Wati, berandai-andai. Tiba-tiba orang-orang pada datang, di mana kamu, Vin? Dia alamatnya di sedekat samping Masjid Al-Aqsa. Wih, daerah apa? Namanya susah banget. Iya, yeah, news-news gitulah, gitu kan. Apapun namanya gitu kan. Di sebelah mana sampai sini? Wih, rumah ente keren banget. Inyong, gitu kan. Tahu Inyong enggak? Saya, kamu baru tahu saya. Wih, keren banget. Kira-kira saya ini baik atau tidak baik? Tidak baik karena bangga dengan rumah orang, betul? Tidak tahu di diri, betul enggak? Halo, halo, halo. Tiba-tiba Bu Wati pulang. Sekeluarga sama suaminya Bu Budi, ya Pak Budi. Di depan yang punya rumah, saya ngomong ke teman-teman saya, wah ini rumah saya, rumah itu belinya berapa? Gak usah nanya ente. Di depan orang yang punya, itu bukan tidak tahu diri, namanya tidak waras, mantep. Betul gak? Halo? Halo? Tidak. Karena apa? Karena yang punya tahu. Yang pertama mah yang punya gak tahu, yang kedua yang punya tahu. Subhanallah. Maka orang yang bertakwa tidak merasa punya. Itu dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas digambarkan pada ayat yang ke-83 surah Al-Qasas. Wa tilka ad-darul akhir naj'alu lil ladzina la yuriduna 'ulan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kalimat takwanya itu di ujung. Catat aja, kalau bukan tak lama lagi bukanya dari Al-Baqarah lagi kelamaan gitu kan. Al-Baqarah enggak ada, Ali Imran enggak ada, baru kelamaan gitu. Surah Al-Qasas. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga. Dulunya di dunia, la yuriduna 'ulwan fil ard, tidak ingin merasa tinggi. Ada kata-kata tidak ingin. Kalau ada terjemahan inginnya hilang, itu ada yang salah. Harus ada kata-kata tidak ingin. Ibu-ibu berani gak sih Anda masuk rumah mewah, kemudian mengatakan, saya ini punya saya hebat, gak ingin. Kenapa? Wong edan itu, betul gak? Halo? Coba ada gak yang mau gitu? Anda rumah orang lain bagus, wah ini keren rumah saya. Gak mau. Kenapa? ada rumah, ada mobil parkir keren banget, mobil harganya seandainya 3 miliar, mobil yang gitu kan. Kenapa mobil-mobil mahal itu suaranya kenapa? Karena supaya dilihat orang, kalau nggak kelihatan. Kenapa moge motor gede? Betul nggak? Nggak, ini bebek. Mau moge itu sombong. Bebek kredit gitu kan. Mau sombong. Redaksi Al-Quran, tilka daril akhirah, itu kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Surga. Perkampungan akhirat. Itu buat siapa? Buat orang beriman, bertakwa. Naja'alil ladzina la yuriduna 'ulan fil ard. Ini karakteristik orang bertakwa. Karakteristik orang bertakwa dalam surah Al-Qasas. Karakteristik orang bertakwa dalam surah Al-Qasas, yaitu surat Al-Qasas ayat 83. Orang-orang bertakwa itu tidak ingin. Oke, ibu yang ini nih, baca Indonesianya, baca Indonesianya, bahasa Indonesia. Ada yang sudah membuka? Ibu ada, coba baca. Ah, tidak menyombongkan diri, itu ada yang kurang. Ada yang kalimat ingin, ada enggak di dalamnya ingin? Ada ingin? Ah, itu yang tepat. Ibu yang kacamata, yang abu-abu, iya. Ada kata-katanya apa? Coba baca. Hah? Ada enggak? Ada inginnya? Enggak ada. Ada yang ada inginnya, ada enggak? Terjemahan? Di ibu ada? Ibu juga ada? Oke. Yang ada yang lain ada enggak? Oke. Ada enggak? Ibu ada yang belakang? Ada. Ada yang ingin, ada yang inginnya hilang, ada yang inginnya ada. Yang kakak nyamuk ingin apaan sih? Ente ingin apaan? Mereka yang tidak ingin merasa tinggi kan? Tidak ingin kenapa? Karena dia sadar semua milik Allah. Oke. Yuk minuna bil ghaib. Nah, sekarang kita lihat lagi barometer takwa adalah ternyata bukan hanya tadi perangka berpikir takwa ini milik Allah ini. Kalau ini semua milik Allah, Allah yang punya, Allah yang mengatur, betul lah. Maka orang yang bertakwa tidak pernah merasa susah. Itu namanya nafsul mutmainnah. Karena orang susah adalah orang yang merasa punya. Ada kecelakaan, mobil Anda ditabrak orang, orangnya kabur. Sedih, iya sedih. Alah, emang aslinya Anda punya kendaraan. Apa itu titipan Allah. Everything is precious. Enggak ada yang Anda bayar. Orang yang merasa bayar adalah orang yang merasa punya, betul? Ibu perhatikan, ini susah, ini gampang. Saya menikah dengan istri saya, punya anak pertama dulu. Sakit. Saya balik ke Indonesia, saya nikah, saya punya anak, sakit. Tidak kunjung sembuh, akhirnya saya ke dokter. Dokter bilang, oke, Pak Ustadz, karena di jemaah saya, jemaah haji saya dulu, waktu saya bimbing jemaah dari tahun 92. Sekarang dilarang untuk bawa jemaah, kenapa? Harus ada sertifikasi. Sementara saya tidak dapat sertifikasi haji, pembimbing ibadah. Jadi harus ada sertifikatnya. Padahal waktu pelatihan-pelatihan untuk dapat sertifikasi haji, ilmu agamanya mah tidak begitu banyak, karena kawan saya juga ikut. Baik lagi tadi, balik. Anak saya sakit. Akhirnya kata dokter, udah ini saja ke lab. Pas ngeliat lab, hasil labnya. Kok gini, aneh sekali. Nah, dokter aja aneh, gimana saya? Singkat cerita, saya konsultasi ke banyak dokter. Ini harus diopname. Saat di opnam susah nyari. Karena rumah sakit penuh, semua penuh. Akhirnya istri saya udah cemas, dapat ngasih tahu malam-malam ada mas satu rumah sakit tapi mahalnya taubatan nasuha gitu. Waktu itu zaman itu. Karena belum begitu banyak rumah sakit, sekarang kan kompetisinya luar biasa. Women and Children Brawijaya Hospital. Tidur doang, 1,5 juta, tanpa dokter, tanpa infus, tanpa, tidur doang. Tidur doang. Satu kamar 1,5 juta saat itu. Sekarang mungkin lebih murah karena banyak kompetisi saat itu. Akhirnya oke, gak apa-apa lah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Saya tanya dokter, tidak ada progres sedikit pun. Pak Arifin, mohon maaf, ini tidak ada progres sedikit pun. Kenapa? Jangankan progres, penyakitnya aja belum ketahuan. Itu 2 botol setiap saat, gak pernah lepas. Singkat cerita, habis biaya banyak kan gitu. Nah, ada ipar saya nanya, habis-habisan dong mas. Enggak, gratis. Berarti yang punya rumah sakit ini mesti jemaah pengajian. Jadi free of charge, NAE, we have to pay. Dok katanya gratis. Nah, lihat, saya bertemu dengan kakakmu, maksudnya adalah istri saya. Itu kan tidak pernah dalam hidup istri saya. Saya ngasih popok dulu, ya. Kalau sekarang Pampers, ngasih susu, ngasih ini. Gak pernah ngempanin, orang Betawi bilang. Tau-taunya udah gede buat saya, gratis betul? Gak naruh saham, halo? Betul gak? Anda besar, dinikahkan oleh bapak Anda, seorang laki-laki yang sekarang menjadi suami Anda. Apakah suami Anda dulu ketika Anda masih kecil, dia ngasih ini, ngasih susu, dia ngasih baju, kan enggak juga. Udah gede dari ujung ke ujung halal buat suami Anda. Enak gak sih suami? Gitu kan. Kemudian saya dapat anak dari Allah. Saya mengajar dengan ilmu saya. Ngajar pun 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngasih ilmu dari nol, tidak tahu, betul? Allah ngasih ilmu, dapat rezeki dengan mengajar, dapat anak, dapat semua dikasih. Kemudian dikeluarin apa yang bayar? Orang susah itu karena kerangka berpikirnya ini milik aku. Awal kesulitan hidup Anda itu ini milik aku, mesti susah. Gak tahu saya siapa, sombong sekali. Ini istri pejabat, suami saya ini pengusaha. Terus saja tersinggung. Berapa sih duitnya? HP-nya jadi Samsul. Anda sombong, Anda tersiksa, betul? Apa yang dibanggakan? Orang sombong itu bukan tidak tahu diri, tapi tidak waras. Kenapa tidak waras? Karena tadi sudah saya berikan contohnya, betul? Orang bertakwa itu begitu, tawadhu. Karena semua milik Allah. Sampai pun sholat, waktu bukan milik Anda. Maka ada sholat terawih, rileks, santai. Karena waktu bukan milik Anda. Orang yang sholatnya cepat-cepat, karena merasa waktu milik saya. Sekarang berandai-andai nanti habis zuhur jam 2 Anda mati. Kira-kira sholatnya gimana? Allah. Bismillah. Ada sholat, habis sholat, zikir kan? Habis sholat. Subhanallah. Ayo cepetan, come on. Mati coy. Coy, sebutlah coy. Pelan-pelan, ya Allah. Habis dah, game over gitu kan. Matilah Anda. Kenapa Anda jadi pelan-pelan? Karena Anda sadar waktu bukan milik Anda, betul? Kenapa sholat tarawih rileks, santai, bersenang-senang, pelan-pelan, supaya Anda merasakan cinta pelan-pelan. Cinta itu nikmat pelan-pelan. Subhanallah. Saya bahagia kalau naik mobil sama anak-anak saya, jalan-jalan kemana-mana, karena kita mencintai keluarga, betul? Ada nggak bapak-bapak, udah kamu jalan-jalan sana nih duitnya, ke Eropa kemana kan terserah lah. Papa di sini aja. Mama tolong urusin anak-anak jalan ke Eropa kemana terserah nih duitnya. Itu ada yang curhat kayak gitu. Depan istri saya lagi curhatnya. Istrinya. Gitu kan. Nangis Bombay. Nggak tahu kenapa disebut bomba juga saya nggak tahu. Gitu. Karena yang dibutuhkan adalah keberadaan suami, betul nggak? Nggak usah ke Eropa lah, Mas. Kenapa? Ke Cibubur, ke Bandung, kemana yang deket-deket Bogor, itu aja. Yang penting bersama kamu. Kan gitu anak-anak. Disuruh ke Paris, kemana. Tapi bapaknya nggak ikut. Masya Allah. Berarti sebetulnya tidak ada rasa cinta. Cinta itu maunya dekat, betul? Maka terawih rileks, mau dekat dengan Allah, rasa ditumbuhkan rasa cinta. Cinta itu butuh waktu. Maka di sini itu butuh waktu. Anda tahu, saya cinta Allah di sini, cinta, tapi belum sampai sih. Sini. Ini di sini itu jauhnya luar biasa. Saya diundang ke Amerika ke Vancouver di karena ada keliling sebagai guest speaker. Jakarta ke New York itu lamanya. Kagak sampai-sampai. Boring, bubuk miring, suruh miring sini kagak sampai-sampai. 24 jam lebih, apalagi kalau saya transit di Jepang, masuk tambah lama lagi, ya kan? Anda tahu enggak Jakarta New York jauh enggak? Halo? Jauh. Sekarang saya tanya, dari sini ke sini jauhan mana? Antara sini ke sini dengan Jakarta New York? Sudah dari kecil kita sholat, masih di sini, enggak sampai-sampai sini. Kalau sampai sini, Allah Akbar, Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu baru sampai ini. Kalau dari kecil, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak sampai-sampai. Lebih dari 24 jam, satu hari, dua hari, tiga hari, setahun, dua tahun, 10 tahun, 15 tahun, enggak sampai-sampai. Berarti dari sini ke sini lebih jauh daripada Jakarta, New York. Betul enggak? Dia butuh waktu. Yang nyambung-nyambung kok New York apa hubungannya? Itu dia sih bingung. Japri saya ntar ya. Nah, kagak nyambung. Anda cinta Allah, semua cinta. Tapi sampai di sekarang ini banyak orang belum berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Betul? Kalau cinta nyebut deket, maunya deket, maunya deket, maunya deket. Itu caranya. Baik, kesalahan ibadah kita, kesalahan individual vertikal tidak cukup. Harus kesalahan hari. Maka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sekarang kesalahan horizontal. Saya akan menerangkan mengenalkan kawan-kawan kita dari Mentawai. Mana Gota, mana Gota? Tidur. Mana Gota? Panggil Gota. Fernando semua yang diterangkan di sini. Ini kawan-kawan ini sekalian sekali. Barometer kita wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menunjukkan orang-orang bertakwa bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi ada punya kepedulian. Redaksi orang yang bertakwa dalam surah Al Imran yunfiqun, ya orang berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Ini Al-Qur'an. Kalau Allah tadi redaksi dalam surah Adz-Dzariyat, dalam surah Adz-Dzariyat orang-orang bertakwa dia bangun malam yang tadi saya terangin, sebelum azan subuh dia udah bangun. Kan gitu. Ini pola hidup di muhsinin wa kanu qabla qalilan min al-laili ma yahjun, sedikit sekali tidur, maksudnya apa, sepertiga malam hari itu jarang tidur, kalaupun tidur ya sekali dua kali lah. Jadi ibu nanti lihat ya pola hidup Anda. Yang kedua, dan di fi amwalim haqqul ma'lum lisail wal mahrum, di harta mereka ada hak untuk orang-orang yang patut diberi, baik yang meminta atau yang tidak meminta. Ini surah Adz-Dzariyat, dan nanti dilihat satu-satu dari yang kan saya sudah kasih ayat-ayatnya. Oke, saya akan mengenalkan ini mic satu lagi hidup nggak? Okay. Fernando sini Fernando. Ini Fernando ini adalah saya berjuang di Mentawai sudah lama gitu kan. Fernando, ini pimpinan gereja yang masuk Islam dan sekarang jadi imam masjid. Jadi dulu awal-awal saya ke Mentawai, laut aja saya seberangi dulu itu sampai 21 jam setengah. Sampai pulau itu awal pertama kali. Saya istirahat sebentar. Saya lama tinggal di muara istilahnya, kecamatan itu. Karena saya membaca situasi, dapat informasi banyak tentang orang Mentawai. Barulah saya ke pedalaman naik speedboat sekitar 8 jam. Ambil Fernando, ambil mic. Disitulah akhirnya saya bertemu dengan Fernando ini. Jadi di pelosok yang paling dalam itu ada gereja. Ya. Jangan dipahami gereja seperti yang kita pahami, ada gereja seperti kandang ayam. Paling 10x10 lah, kayu-kayu gitu. Ini di pedalaman. Mohon maaf, kalau ibu-ibu mau tahu Mentawai nanti ditulis di Google, masyarakat Mentawai klik image. Mohon maaf, agak vulgar. Waktu saya diundang ke Las Vegas, Las Vegas image-nya langsung jelek ya, karena Sin City ya. Maksiat semua di situ, semua maksiat di situ. Pak Arvin, sorry, kenapa? Di sini orang perempuan gak baju, pakai baju kecuali hanya sini dengan sini. BH dengan, saya bilang, biasa. Biasa. Jadi ini gak tahu kita hidup di Mentawai. Di Mentawai sampai pun perempuan hanya alat vital toh, yang di atasnya pun terbuka. Jadi kita mencoba kirim pakaian. Nah, seperti apa Mentawai nanti, Fernando ini dulu masih mimpin gereja, masih anak-anak ya, diatur semua. Saya tinggal di sana, dibutuhi, saya lihat mulailah kita bergerak. Setelah setahun, dua tahun, barulah dia tertarik kepada kita Islam. Dan sekarang Islam, banyak orang masih Islam. Ini kawan-kawan kita semua masih Islam. Coba Fernando cerita sekilas ya, apapun yang, apa kayak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu-satunya yang bisa bahasa Indonesia, yang lain enggak bisa. Nama saya itu udah dibilang Pak Ustadz Fernando. Saya berasal dari Mentawai. Mentawai itu bukan di kecamatan. Mentawai itu di perdalaman lagi. Pak Ustadz yang tahu gimana itu Mentawai. Nah, kita di kecamatan itu kurang lebih kalau kita berjalan kaki itu bisa 8 jam dari kecamatan. Itu pun bukan jalan tol, bukan kayak gini. Itu jalan itu sampai si pinggang lumpurnya, kalau orang yang tidak biasa itu luar biasa, bisa terbenam kita, apalagi kita bawa beban. Jadi kalau tadi saya cerita sungai 8 jam pakai speedboat, jangan dipahami sungai seperti ibu-ibu tahu paham. Karena di sungai yang Anda pahami pasirnya bisa dipakai, batunya bisa dipakai. Di sana pasir dan batu tidak bisa dipakai. Kenapa? Lumpur. Jadi kalau Anda injak ke dalam tubuh. Gitu. Itu lumpur, jadi ke dalam. Next. Kemudian kita tinggal di pedalaman itu, banyak kawan-kawan, ada beberapa bapak-bapak, setelah kita datang di Jakarta ini banyak yang kaget. Ternyata di sini masih banyak orang. Ternyata di sini ya kehidupannya, mereka sekarang sampai sekarang ini masih banyak yang pusing. Yang pusingnya yang pertama dari segi konsumsi, apa yang dikonsumsi di Mentawai itu jauh beda. Kadang-kadang mereka makan kayak orang belum makan mereka rasanya. Padahal mereka udah banyak makan, tapi rasanya belum makan. Nah, sini, berdiri semua sini. Kemudian mereka menghirup ini, apa namanya, AC. AC ini banyak hidungnya katanya kayak mau bengkak. Karena kita kebiasaan itu AC-nya alami. Ini mohon maaf. Orang-orang yang sudah tuh Pak Arifin, kenapa nggak pakai baju aslinya? Mereka sudah Muslim. Kalau pakai baju aslinya hanya alat vital tok segini doang penutup yang lain terbuka dan itu tatoan semua, gitu kan? Coba satu-satu ngomong nanti kamu terjemahin. Ya. Lihat tangannya tuh, lihat tangan. Semua pun itu dalam tato tuh. Kayak ini kayak himat tawoi shoi kayak ini. Suara titi. Assalamualaikum. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ibu-ibu, karena bapak-bapak ini sebagian ada yang kurang paham bahasa Mentawai, bahasa Indonesia. Kecuali bapak ini mungkin sedikit dia bisa. Nah, jadi yang dimaksud tadi itu ya, sebetulnya kalau bukan demi ini, tujuannya bukan agama atau melihat orang banyak gimana masjid di Jakarta, mereka tidak mau akan datang di Jakarta. Mereka tetap stay di tempat kami ada di sana karena mereka itu tidak biasa perjalanan jauh dan ke tempat orang yang ramai. Itu yang dimaksud tadi. Ini yang naik pesawat mau pulang. Ya. Yeah. Dia takut, lanjut. Siapa lagi? Aman Nogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toto kahoy kaya ne kay si Mataoy. Asili tu si Mataoy. Bahasa Indonesia taanay. Pusikolab may tubut taanay. Tubut ta ko kay kay magila kayo oy kay ne. Deuro ba maile kay koy kay tu gila kay ne tapakere kasi Mataoy. Kara kana makakaramoy. Tubut. Pakere lewara umagila kap male ulaw ale ponia kara batak dusa rui. Ya le ku segahkenane. Bahasa Indonesia tidak bisa, bahasa ya. Baik, terima kasih apa yang disampaikan Bapak ini. Kami sebenarnya pusing datang di sini. Kami tidak bisa berbahasa Indonesia dan kami tidak bisa membaca. Misalnya Ustaz mau menunjukkan kita mau ke masjid ini. Kita enggak tahu padahal kita sudah dekat masjid walaupun sudah terpampang namanya di depan itu, kita enggak tahu apa-apa, apakah ini masjid, apakah belum sampai kita. Jadi itu yang disampaikan tadi. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, to ya te kaina ismatoy. Yoni kai si Ustaz nane ya te magila kai on diet data yu itu mai kan kai da ismatoy menung le. Ismatoy. Ya barna isarau kai nane isese pasese kai mobil nane gau fuo wai batti nane. Saya enggak ngerti. Baik, yang disampaikan tadi, kami dari Mentawai biasanya walaupun berapa ribu kilometer perjalanan itu kami tetap berjalan kaki. Jadi mereka ini walaupun naik mobil enak, tapi mereka pusing. Karena itu kebiasaan di Mentawai tidak pernah naik mobil dan tidak pernah atau naik motor. Walaupun itu berapa kilometer perjalanan itu tetap berjalan kaki. Jadi mereka itu pusing karena ini bukan Mentawai di kecamatan atau di kabupaten, karena itu orang dalam. Jadi kemarin di Masjid MRPI saya hampir nangis, kenapa ada yang mereka mengucapkan diterjemahkan oleh Fernando. Saya ini baru tahu di luar sana ada orang lain selain kita. Assalamualaikum. Jadi, Assalamualaikum. Pak Obwe, nggak tak kau kai. Oto, ya leh saya akan ikut sama dia. Baik, sebenarnya dia itu curhat. Apa yang disampaikan Pak Ustadz di sini tadi, dia itu sebenarnya bapak-bapak semua yang datang di sini pengen belajar juga itu tentang iman. Mereka gimana caranya mereka biar mengerti, karena Pak Ustadz tadi itu berbahasa Indonesia karena itu tidak bisa berbahasa Mentawai. Jadi mereka itu pengen belajar. Mereka tidak bisa memahaminya dan mereka itu bingung apa yang kita jawab dan apa yang kita lakukan. Jadi bingung mereka. Ya, memang saya berjuang di sana pakai penterjemah. Biasanya kalau ke sana kita harus duduk di situ, hidup di situ, kita pelajari. Saya baru tahu awalnya kita dicurigai, apalagi dipimpin oleh ayah kandung daripada Aman Gerdai, Amak Lalaweh. Penuh dengan kecurigaan. Tapi lama-lama mereka dekat dengan kita. Kita bangun, kita benerin, kita perbaiki jembatan. Terus pelan-pelan. Jadi hidup di sana, sama-sama hidup di sana. Lama-lama senang, barulah kita rubah dikit-dikit. Pakaian. Dan ini saya, ini Gota. Gota ini anak daripada Aman Tarikh. Ya betul. Sini kamu. Ini juga sudah dididik. Alhamdulillah sudah pandai membaca Al-Quran. Saya ingin dengan dengar ibu baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an surat Zilzal. Malu, kamu malu. Malu, ngadep ke sana. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaruha بأن ربك أوتى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ini banyak salahnya tapi lumayan. Sekarang azan, azan, coba azan. Pegang. Ayo azan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة inilah kawan-kawan kita dari Mentawai yang tidak tahu peradaban sama sekali. Ibu mungkin sudah klik masuk Mentawai, klik image hanya alat vital atau yang tertutup. Nah sekarang mereka sudah baju, pakai baju. Ini Aman Nurul belum bicara, silakan Aman Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang datang dari Jakarta, Bu. Baru kulihat dari kampung Jakarta. Ada bapak kami di kampung, ada mama di kampung. Tapi atas kami usahakan ke sini, saya melihat Jakarta. Karena kami sekarang sudah bingung. Maaf, kata Bu, mau pulang tidak bisa. Mungkin kami ketinggalan. Karena apa? Tidak sama dengan ke kampung saya, kami pergi ke gunung. Kami pulang sendiri tidak ada masalah. Tapi ke sini mungkin agak sulit sedikit lah, Bu. Tapi lah, saya cukup dan terima kasih. Kami yang itulah sampaian dari saya. Kami resahkan di sini, Bu. Oh, dengan perjalanan. Kalau kami sendiri sudah hilang. Perjalanan dari Jakarta. Tidak sama dengan Ciberut Selatan. Tidak sama dengan Padang. Mungkin kami sudah biasa dari Padang. Tapi ke Jakarta ini baru kulihat. Jadi kalau kami sendiri sudah hilang ini. Maaf, Bojai. Ini kondisi mereka. Ketika saya masuk pertama kali saya melihat waktu itu lewat darat. Tidak pakai sungai. Ya, kalau pakai sungai, pakai speedboat itu sekitar 8 jam. Ya. Jadi di hutan tuh bertemu dengan orang-orang yang tidak berpakaian. Saya tuh kemanakah pemerintah kita gitu kan. Tapi saya tidak mikirin pemerintah. Jadi dan di sana kita 97% non muslim, kita hanya 3%. Kenapa saya bawa ke masjid? Dia bangga Islam itu besar karena di sana nyari merasa kecil. Mereka 97%. Fernando ini masuk Islam jadi heboh. Kenapa? Karena beritanya sampai Vatikan. Karena memimpin gereja, dianggap dia orang berpendidikan dan mendidik anak-anak. Mr. John, masih ingat Mr. John? Dia orang, maka kok kamu bisa bahasa Manjari, itu kan bahasa Itali, karena saya pernah di sana. Jadi mereka di pedalaman yang terpencil pun orang-orang bule dakwah dalam tanda kutip misionaris. Sekitar lebih dari, mungkin dia 30 tahun lebih berdakwah. Makanya Mr. John itu bisa bahasa bahasa Mentawai, dibangunlah gereja-gereja. Nah, pimpinannya masuk Islam, gimana enggak marah gitu. Itu pun karena diupload di YouTube. Jadi alhamdulillah kita dakwah di sana walaupun tantangannya amat besar sekali. Saya bangun masjid satu sak semen dari sampai titik itu butuh sekitar 250.000 satu sak semen. Jadi kalau itu pun kita bawa dari Padang. Jadi pernah saya bawa dari Padang semen 160 sak pasir, karena di sana tidak ada pasir. Dan karam. Ya hampir makan nyawa 3 orang waktu itu. Alhamdulillah yang bisa diselamatkan seramik dan seterusnya itu pecah kapalnya di laut. Ya. Alhamdulillah terselamatkan dari marinir yang menyelamatkan kita. Jadi kapal itu pecah. Jadi pengalaman-pengalaman sudah sekian tahun. Nah, kalau naik speedboat itu kap laut. Setelah laut sampai pulau itu naik speedboat. Ya duduk tahiyat akhir lah seperti ini. Ini kapal cepat tapi sempit seperti ini. Sekitar 8 jam. Ya. Kalau kita berangkat kemarin kita berangkat 2:30 sampai Butuy hampir 11:30 malam. Melalui hutan. Tidak ada secercah cahaya pun. Ya. Itu hujan lebat. Saya bawa anak saya yang masih ngedot. Jadi ketika kita berdakwah di sana, tantangannya cukup berat. Saya hanya bermimpi idza ja'an nasrullahi wal waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi. Anda akan melihat orang masuk Islam berbondong-bondong. Ini dikit-dikit mereka tuh terkaget-kaget. Apalagi kemarin ini ngomong di Masjid Raya Pondok Indah, saya belum pernah melihat orang sebanyak ini ya. Disangkanya masyarakat hanya kita saja, diterjemahkan oleh Fernando gitu. Sekarang anak-anak yang SD seperti ini kita sekolahkan keluar. Jadi ada saya taruh di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, saya kirim dan kita sekolahkan. Karena ini sistem misionaris gitu, di pedalaman yang pinter-pinter dijadikan misionaris, jadi dakwahnya jadi pendeta-pendeta nanti mereka. Saya melihat orang-orang berpotensi, kita sekolah dan kita sudah bikin sekolah di dalam. Coba ceritakan kondisi sekolah, dulu anda sekolah gimana? Sekolah. Di tempat saya itu, sekolah kalau dulunya itu memang sama sekali tidak ada. Sebelum saya masuk maksudnya? Itu sekitar, sudah beberapa tahun itu masih bapak saya, itu tinggal di hutan, itu tidak dibuka perkampungan oleh pemerintah. Itu sama sekali itu tidak dibolehkan dibuat perkampungan. Ada sih perkampungan, kalau kita berjalan kaki di tempat saya itu kurang lebih, kalau dulu ya, dulu jalan kaki, kalau sekarang kan udah jalan ini, udah dibikin jalan. Itu bisa 3 jam dari perkampungan sama di tempat saya itu 3 jam. Jalan kaki 3 jam, orang yang biasa jalan kaki. Mungkin kalau orang ibu-ibu yang datang itu bisa 6 jam. Tempat saya itu maksudnya hutan ya? Sampai perkampungan, ketemu perkampungan. Lanjut. Jadi kita pas tahun 2000 berapa itu? 2002 kalau tidak salah, 2002. Tahun 2001 itu ada orang bule yang masuk di sana melihat anak-anak. Anak-anak kecil banyak sekali, itu kurang lebih 42 orang. Itu anak masyarakat Butuy. Dia itu orang bule itu dipandu sama pastor. Bule itu orang Italia, ada 4 orang itu dipandu sama pastor. Pastor ini dia mau belajar juga berbahasa Mentawai. Jadi orang ini kalau orang Kristen itu masuk di tempat kita itu harus bisa berbahasa Mentawai dulu, baru itu dia bikin gereja.